Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Jemaah ya subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 40 yang ke ayat yang ke 23 barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu adnin. Ya ulaika lahum uqbad dar, di ayat sebelumnya, untuk mereka ulul albab yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang luar biasa, yang agung. Barakallahu fiikum, mereka menegakkan sholat, menyambung rahim, mengeluarkan zakat. Barakallahu fiikum, mereka membalas kejelekan dengan kebaikan. Barakallahu fiikum, dan yang lainnya dari sifat-sifat mulia, amal-amal saleh. Untuk mereka uqbad dar. Apa uqbad dar itu? Jannatu adnin. Jannatu adnin, masya Allah. Jannatu adnin, mereka kekal di dalam sorga ini. Yadkhulunaha, mereka masuk di dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan siapa saja yang soleh dari bapak moyangnya, istri-istrinya dan anak-anak keturunannya, digabungkan bersama dengan mereka. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu keluarga siapa yang tertinggi di antara mereka kedudukannya di dalam sorga, maka semua kerabatnya diangkat sederajat dengannya. Walaupun amalnya tidak sampai ke derajat itu. Tafadhulan minallahi tabaraka wa ta'ala. Ini kemurahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anaknya dengan keimanan pula, amal saleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan mereka, barakallahu fikum, di posisi yang tertinggi di antara mereka. Siapa yang tertinggi di antara mereka? Yang di bawah ini diangkat ke atas, barakallahu fikum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa sedikit pun kami mengurangi keutamaan mereka, pahala mereka. Yang tertinggi ini tidak dikurangi, barakallahu fikum. Justru yang di bawah ini diangkat ke atas. Yang ini merupakan kebahagiaan tersendiri yang dimiliki oleh penduduk surga. Tidakkah demikian? Di dunia ini saja ketika kita ada momen-momen tertentu, kemudian terkumpul saudara-saudara, terkumpul anak-anak, terkumpul cucu, barakallahu fikum, bibi, paman, tidakkah kegembiraan itu lebih bertambah? Baik. Ketimbang ada di antara mereka ada yang tidak hadir, mereka akan mengatakan sayang ya si Pulan tidak ada, sayang ya si Pulan telah meninggal dunia, sayang ya, dan seterusnya. Mereka terkadang keluar komentar ini menunjukkan bahwa ketika mereka berkumpul di dunia ini saja sudah merupakan keistimewaan, barakallahu fikum, sungguh sangat luar biasa kegembiraan, lebih ada nilai tambah. Ya walaupun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka masih diikat dengan apa, kasih sayang, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dari sisinya dengan mengangkat orang-orang yang ada di bawah naik ke atas. Barakallahu fikum. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dengan catatan salaha. Barakallahu fikum. Saleh dia, baik dia, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak saleh, ya sama seperti anaknya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam mengatakan inna ibni min ahli wa inna wa'adakal haqq, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, sementara janjimu adalah hak dan pasti. Ya, ini kau berjanji menyelamatkan aku dan keluargaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu 'amalun ghairu salih. Innahu laysa min ahlika, innahu 'amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia itu bukan keluargamu yang aku janjikan keselamatan untuknya. Ya kan? Innahu 'amalun ghairu salih. Sesungguhnya amalan dia bukan amalan saleh. Dia bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mendapat bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka yang dimasukkan bersama dengan orang-orang istimewa ini adalah keturunannya, istri-istrinya, bapak moyangnya yang barakallahu fikum, yang juga beriman. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Baik. Ini sangat istimewa, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat pun masuk menemui mereka dari semua pintu. Untuk apa malaikat masuk menemui mereka? Untuk mengucapkan selamat. Karena ini perjuangan yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Tahniah. Tapi ucapan selamat. Barakallahu fikum. Di dunia ini kalau ada saja sedikit keberhasilan seseorang, orang pada berduyun-duyun. Datang, oh selamat ya, selamat ya, selamat ya. Tapi mulai dari lulus di bangku sekolah misalnya, saling memberikan selamat. Kemudian sukses dalam bidang usaha, orang juga pada datang memberikan selamat dan seterusnya. Tahniah ini biasa, barakallahu fikum. Maka malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi orang-orang yang beriman ini yang telah masuk ke dalam surga untuk memberikan ucapan selamat, selamat. Selamat atas perjuangan Anda, selamat atas kesabaran Anda, selamat atas hasil usaha Anda. Barakallahu fikum. Baik. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang termasuk orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah fuqaraul muhajirin. Fuqaraul muhajirin. Baik. Kenapa mereka termasuk yang pertama-pertama masuk ke dalam surga? Karena melalui mereka benteng-benteng kaum muslimin, tapal batas wilayah kaum muslimin mereka yang menjaganya, barakallahu fikum, keamanan pun dan rasa aman pun didapatkan oleh kaum muslimin dengan kerja keras mereka, ketulusan mereka, dan mereka mati dalam keadaan hajatan-hajatan mereka belum terpenuhi. Barakallahu fikum. Mereka pun mati dalam keadaan hajatan-hajatan itu masih ada di dalam dada-dada mereka. Baik. Malaikat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi orang-orang ini mengatakan, "Ya Allah, kami telah melakukan yang terbaik, yakni melakukan ibadah kepada Engkau. Kenapa lagi kami harus mendatangi mereka untuk memberikan ucapan selamat? Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka-merekalah yang menjaga kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan rasa aman dan ketenteraman melalui penjagaan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan hajatan-hajatan mereka, harapan dan kebutuhan mereka belum terpenuhi. Maka datangilah mereka dan berilah salam untuk mereka. Maka mereka pun pada berduyun-duyun datang masuk menemui penghuni surga sambil mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Semoga keselamatan atas kalian. Barakallahu fikum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas perjuangan kalian karena kesabaran kalian, sabar dalam menahan diri. Barakallahu fikum, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Assalamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbaddar. Jadi sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik tempat kembali, jadi sebaik-baik perjalanan terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang-orang yang beriman, ulul albab, dan akhir perjalanan mereka di surga. Di sisi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanquduna ahdallah. Adapun orang-orang yang membatalkan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di mitsaqihi, setelah dikokohkan dan dikuatkannya perjanjian itu, mereka putus. Tidak mau dia tunaikan. Tidak mau dia jalankan perjanjian itu. Ini sifatnya orang kufar dan sifatnya orang-orang munafikin. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusan. Mereka memutuskan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Barakallahu fikum. Diperintah untuk menyambung rahim, mereka justru memutuskannya. Wa yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusan. Barakallahu fikum. Dia memutuskan silaturahimnya. Karena mereka adalah orang-orang yang paling kikir, paling ego. Ini orang apa? Dari orang munafikin. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Ini sifatnya mereka. Dari sifat-sifat buruk. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan pengrusakan di atas muka bumi ini, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Untuk orang-orang yang seperti ini, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan mereka, diusir mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wa lahum su'ud dar, dan untuk mereka sejelek-jelek tempat kembali. Barakallahu fikum, yakni neraka dengan azabnya yang begitu menyakitkan dan mengerikan. Barakallahu fikum. Dua sisi ini digambarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan kenikmatan untuk mereka di surga, dan sisi orang-orang yang membangkang, tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka untuk mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan neraka sebagai tempat yang merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Allah Al-Mustaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa barakallahu fikum dibantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan uqbad dar barakallahu fikum. Ya, ini sebaik-baik tempat kembali. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.